إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar adani Allah wa iyyakum minan nar. Khalifuddin rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita haturkan puji sanjungan tu Allah Subhanahu wa taala dan tiada yang layak untuk segala pujian. Pujian-pujian keindahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hendaknya senantiasa memujinya dalam rangka untuk bersyukur kepadanya. Dikarenakan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersyukur. Karena Rasulullah SAW mengatakan alhamdu kalimatu syukur. Alhamdulillah itu adalah kalimat kesyukuran. Ya, seorang hamba ketika amarakallahu fikum mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan dia mengucapkan alhamdulillah. Meskipun para ulama amarakallahu fikum menyebutkan puasnya seorang hamba baru dikatakan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan manakala dia melakukan tiga perkara. Yang pertama amarakallahu fikum i'tiraf ya bi qalbi. Ya, mengakui dengan hatinya bahwasanya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tahaddus bilisanihi, yaitu menceritakan dengan lisannya akan kenikmatan tersebut seraya mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga ini yang terpenting adalah menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah ia raih untuk ketaatan kepadanya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan perkara yang keempat, yaitu menjaga kenikmatan tersebut. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Sehingga tazkirah ini dalam rangka supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena syukur itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmani wa rahmatukum. Yang ketika seorang tidak melaksanakannya dia dosa. Dosa naam barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahmatukum. Tapi sebaliknya ketika dia bersyukur, banyak fadilah yang akan ia raih dengan ibadah syukur tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu layak perkara semacam ini untuk senantiasa kita ingatkan. Yeah. Dan hendaknya kita enggak bosan untuk mendengarkan peringatan semacam ini. Yeah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Dan pada pembahasan kita masih dalam kitab nikah, ya, bab tentang al-kafa'ah, kesetaraan. Nah, warakallahu fikum. Saya jelaskan bahwasanya al-kafa'ah al-mu'tabarah, bahwasanya kafa'ah yang dianggap itu adalah kafa'ah diniyah akhlaqiyah. Ma'waratullahi. Kesalahan ya dalam hal agama dan akhlaknya. Hadirin Mbah Maramkum. Naam. Ada di situ na'waratullahi fi kafa'ah nasabiyah. Yang sebagian para ulama na'waratullahi fikum menganggap hal itu bahkan menjadi syarat ya akan keabsahan sebuah hubungan pernikahan. Tapi ya kalau dibikin rahmatullah, sekali lagi hadis yang menyatakan akan hal ini na'amarakullahu fikum, hadis yang lemah. Bahkan dikatakan mungkar oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Ya kalau dibikin rahmatullah. Ya, dan termasuk yang menjelaskan akan mungkarnya dan do'ifnya hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis yang akan kita baca nanti na'amarakullahu. Dimana Rasul alaihi salatu wasallam merintahkan agar na'amarakullahu fikum seorang yang punya profesi hajjam. Kemarin disebutkan nama kita ya illa ka'ihan au hajjaman kan itu ya na'amarakullahu. Maka dalam hadis yang akan kita baca ini Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada wali dari mauliyahnya, wali dari maula-maulanya na'amarakullahu fikum yang punya profesi sebagai hajjam, tukang bekam, agar tetap menikahkan mereka na'amarakullahu fikum. Nggih, khalifat rahmakumullah. Mahumnya na'amarakullahu fikum kan juga bisa juga dipahami dinikahkan sama hajjam kan itu. Kan itu ya, na'amarakullahu. Kalau kita mau menyesuaikan dengan hadis yang pertama. Na'amarakullahu fikum. Tapi itu tidak disebutkan dinikahkan sama hajjam tidak na'amarakullahu fikum. Bahkan tidak hanya menikahkan orang yang berprofesi hajjam tadi, juga termasuk anak-anaknya nanti na'amarakullahu fikum. Nggih. Hendaknya para wali na'amarakullahu menikahkannya juga na'amarakullahu. Wakalibit rahmatullah. Sehingga na'amarakullahu fikum itu menunjukkan hadisnya Ibnu Umar menyelisi hal tersebut. Na'amarakullahu. Wakalibit rahmatullah. Nah. Sehingga na'amarakullahu fikum sekali lagi kembali ya pada pembahasan kita bahwasanya al-kafa'ah al-mu'tabarah itu na'amarakullahu fikum hanya pada kafa'ah diniyah akhlakiyah gitu ya na'amarakullahu. Ya. Nanti kalau na'amarakullahu fikum termasuk yang dianggap adalah ya termasuk khirfahnya ya. Ya profesinya gitu ya. Ya, enggak mau menikahkan kalau bukan sama-sama direktur misalnya na'amarakullahu. Atau enggak mau menikahkan kalau enggak sama-sama santri misalnya na'amarakullahu gitu. Ya, na'amarepot kita na'amarakullahu gitu. Ya. Giliran mungkin anak kita atau kita sendiri yang profesinya sebagai atau pemulung misalnya na'amarakullahu. Enggak payu-payu Pak Rabi nanti namu. Ya. Enggak nikah-nikah na'amarakullahu. Ya. Kalau itu dianggap mu'tabar kafa'ah semacam itu. Na'amarakullahu. Ya. Pas kebetulan kita sebagai tukang ya hijamah gitu ya na'amarakullahu. Enggak boleh menikah kecuali sama-sama hijamah. Cari hijabah tukang bekam. Ya enggak semuanya tukang bekam. Iya kan? Susah nanti namur. Kasian namur. Khadibit namukum. Sehingga apapun profesinya. Entah itu na'amarakullahu tukang bekam. Entah itu tukang tenung. Ya. Kaihan kan tukang tenung ya. Na'amarakullahu. Ya khadibit namukum. Atau apa na'amarakullahu fikum yang lebih rendah daripada itu. Nah. Selama dia adalah orang yang dudi. Atau zatuddi. Yang laki-laki yang punya agama yang perempuan yang zatuddi. Kan, ya. Maka na'amarakullahu fikum layak ya untuk menikah. Na'amarakullahu fikum. Ya khadibitullah fikum. Meskipun khirfahnya enggak mentereng. Ya kan ya. Kan orang itu kan apa dari si khirfah itu kan ada yang luar biasa ya kan. Luar biasa na'amarakullahu fikum. Tajir, betul-betul melintir. Ya, tajir melintir katanya begitu ya na'amarakullahu. Karena saking tajirnya kan gitu ya. Ya. Ya kalau pegawai juga pegawai ya papan atas misalnya na'amarakullahu fikum. Ya. Ada juga na'amarakullahu fikum yang ya khirfanya biasa-biasa saja. Al-muhim selama dia adalah seorang yang akhlaknya baik, agamanya baik, apapun khirfanya layak untuk menjadi pasangan kita atau na'am barakallahu fikum pasangan anak-anak kita. Kan itu. Kali baik dah makum. Karena saya yakin na'am barakallahu fikum yang dianggap itu. Juga na'am barakallahu fikum termasuk yang dianggap al-kafa'ah mu'tabarah adalah al-kafa'ah fil hurriyah. Sama-sama merdeka. Na'am barakallahu fikum. Ya kali baik dah na'am makum. Al-kafa'ah fil hurriyah. Ikhwani fiddin rahmi wa rahmakumullah. Dan itu akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Na'am warakallahu fikum. Ya. Hadis berikutnya itu hadisnya Barirah. Ya. Ikhwani fiddin rahmi wa rahmakumullah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut. Na'am warakallahu fikum. Kita baca dulu. Hadisnya Fatimah bintu Qais. Singkat na'am warakallahu fikum. InsyaAllah semuanya hafal. Na'am. Man hafizul hadis falyaqra. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata al-muallif semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ya bani bayyadah, pakai tasjid ya, bayyadah, bani bayyadah, qabilatun min qabail Arab, termasuk satu qabilah dari qabilah-qabilah Arab. Rasul alaihi salatu wassalam menyeru kepada mereka. Biasanya qabilah itu na'am barakallahu fikum, apalagi qabilah besar na'am barakallahu fikum, punya banyak na'am mauliyah, maulah. Punya banyak maulah. Kalau dulu na'am barakallahu fikum, ya al-mawali banyak jenisnya. Ya. Ada yang namanya wala'ul halif. Wala'ul halif itu na'am barakallahu fikum. Seorang yang lemah, kemudian berafiliasi dengan kabilah yang kuat. Maka dia jadi maulia. Dari maulanya. Mem wala'ul halif. Ya, berafiliasi dengan apa kabilah yang kuat. Merdeka ini na'am barakallahu fikum. Ya. Khalifatun rahmakumullah. Maka mereka dinisbahkan kepada kabilah yang kuat tadi. Dan dia dianggap sebagai maulanya. Ya. Dan walaknya disebut wala'ul halif. Ini ya. Yang kedua na'am barakallahu fikum. Ya. Na'am wala'ul islam. Ya, wala' islam. Yaitu seorang yang na'am barakallahu fikum masuk Islam di tangan salah seorang dari anggota kabilah tersebut. Yeah. Maka na'am barakallahu fikum dia dianggap maulanya. Na'am barakallahu fikum. Seperti Imam Bukhari na'am barakallahu fikum. Itu na'am barakallahu maul, apa termasuk yeah, min maula min bani apa? Min bani Ju'fi. Na'am barakallahu fikum. Makanya beliau dinisbahkan al-Ju'fi. Ju'fi itu na'am barakallahu fikum satu kabilah di kabilah Arab. Na'am barakallahu fikum. Walau khuntun rahmakumullah. Ya. Kakek-kakeknya. Ya. Nenek-nenek moyangnya na'am barakallahu fikum. Ya termasuk orang ajam. Nampuhur itu. Ya. Khalifatun rahmakumullah. Ya. Karena dulu kakeknya na'am barakallahu berdisbah. Konon masuk Islam di tangan Bani Ju'fi. Ya. Maka anak-anaknya pun disbahkan kepada apa? Bani Ju'fi sebagai maula mereka. Namanya ya wala'ul islam. Dan yang ketiga na'am barakallahu fikum ya wala'ul itaqah. Ya, seorang yang tadinya statusnya sebagai budak kemudian dibebaskan. Naam. Maka naam al wala'ul liman a'tad. Ya. Wala' itu bagi siapa saja yang membebaskannya. Sehingga wali apa orang tersebut jadi maulanya. orang tadi. Nah ini na'am warakullahu fikum. Ikhwani Abu Hindin ini na'am warakullahu fikum. Termasuk maulanya Bani Bayyadhah. Na'am warakullahu fikum. Lah Abu Hindin ini profesinya sebagai hajam, tukang bekam. Ya. Ikhwani fikmah warahmatullahi. Ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ya Bani Bayyadhah, wahai Bani Bayyadhah, angkihu Aba Hindin, nikahkanlah Abu Hindin. Nggih, nawarakallahu fikum. Kalau kita menyesuaikan nawarakallahu dengan hadisnya Ibnu Umar, nawarakallahu fikum, ya, harus cari nikahkan dia dengan sama-sama hajar. Ya. Kan gitu ya. Tapi karena hadisnya Ibnu Umar itu nawarakallahu fikum dhaif, kan gitu ya. Bang enggak bisa sebagai takkid. Sehingga amarakallahu fikum lafaz ini dianggap mutlak na'amarakallahu fikum. Pokoknya nikahkan. Hajam enggak hajam. Nah, nikahkan saja dia. Angkihu abahin hindin kan gitu ya. Na'amarakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah. Naam. Wa ankihu ilaihi. Nggih. Wa ankihu ilaihi. Naam. Dan nikahkan pula ya. Naam. Wanita-wanita tunam barakallahu fikum yang dari keturunan dia. Misalnya dia nikah punya anak-anak, nam barakallahu anak-anak wanita, nikahkan pula nam barak anaknya. Meskipun anaknya tadi keturunan tukang bekam. Iya. Ya kada fitnah namakumullah. Hari ini nam barakallahu fikum diriwayatkan oleh Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid. Kada fitnah namakumullah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Dawud dan Hakim dengan sanad yang baik, yang bagus. Na'am barakallahu fikum. Ya qali wa rahmatullah. Qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, angkihu. Maksudnya adalah yakni zawwijuhu, nikahkanlah dia. Ya sekali lagi na'am barakallahu fikum. Ya dinikahkan dengan siapa saja yang pantas ya na'am, dan tidak menyebut sifat khusus. Nggih. Ya qali fi tahmakumullah. Sehingga di situ na'am barakallahu fikum, ya. Termasuk nam penyelisihan hadis ini dengan hadisnya Ibnu Umar jelas. Di mana hadisnya Ibnu Umar illa ka'ihan aw hajaman. Inna barakallahu fikum tidak sesuai. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Nah. Wa qalu wa ankihu ilaihi. Yani tazawwaju min banatihi. Tazawwaju min banati. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Nikahkanlah ya anak perempuannya. Nawarakallahu. Yaqarifatun padal Abu Hindin ini adalah seorang hajam, seorang tukang bekam. Nawarakallahu. Yaqarifatun rahmakumullah. Memang kalau dulu nawarakallahu orang yang berprofesi tukang bekam itu termasuk profesi yang kurang apa? Mulia. Ya, enggak keren gitu ya. Nawarakallahu. Kalau tukang bekam itu kenapa? Ya bergelut dengan darah. Nah, warakulahu. Kalau dulu kan pakai namorokul ditiup, dia apa disedot dia. Pakai apa kadang-kadang namorokul ketika menyedot tadi nam, menghisap tadi nam, masuk ke apa? Ke mulutnya namorokul. Ya kalau lebih rendah namorokul, sehingga hal semacam itu dianggap apa? Dianggap rendah. Tapi sekarang kan, kalau lebih rendah namorokul, alat bekam itu sudah canggih namorokul ya. Nggak seperti dulu, nih tukang bekamnya harus, ya secara manual menghisap dengan gitu ya nawarakallahu. Tapi sekarang pakai kop, ya gitu. Khonifitullah makmumah. Dan ternyata ya khonifitullah makmumah banyak manusia yang bisa mengambil manfaat daripada, ya cara medis seperti itu. Sehingga tukang bekam sekarang ini, ya. Mungkin kedudukannya lebih mulia daripada pegawai negeri. Ya. Dan penghasilnya lebih besar daripada pegawai negeri. La barakallahu fikum. Qalibitnum. Bahkan adzan satu titik saja la barakallahu fikum. Itu dinilai 10.000. Ya kan? Nah kalau setiap orang bekam 10 titik, ya sekali bekam 100.000. La barakallahu fikum. Kalau dalam sehari ada 10 orang, 1 juta. KO itu pegawai negeri la barakallahu fikum. Iya. Belum lagi sudah bekam la barakallahu fikum. Jual herbal lagi la barakallahu fikum. Ya. Wah tambahkan la barakallahu fikum. Iya. Itu profesi tukang bekam la barakallahu fikum. Sekarang itu mulia. Iya. Qalibatun rahmatullahi wa. Saya dulu itu punya kenalannya, nah orang kalau tukang bekam, itulah sekarang sedih, ya nggak semata-mata orang bekam jual herbal, ya tukang bekam tetap jalan, orang jual herbal tetap jalan, bahkan usahanya bisa berkembang sampai punya travel, haji dan umroh, subhanallah, luar biasa, ya dari itu tadi, ya kali fitin rahmat orang makmum, ya sehingga bukan termasuk profesi yang apa yang ini nawar rendahan. Kalau sekarang ini nawar kelawi. Terapis itu ya nawar kelawi. Ada terapis bekam, ada terapis fasdu. Tahu ya fasdu ya? Tahu fasdu ya? Enggak pernah itu. Fasdu itu nawar kelawi juga sama. Ya, terapi dengan cara mengambil darah. Kalau nawar kalau bekam itu kan dari apa? Dari apa istilahnya pori-pori dalam melalui kulit ya namor. Kalau itu diambil dari namor, kalau darah itu diambil dari apa? Dari pembuluh vena. Jadi langsung apa jarum itu dituskan ke pembuluh vena, darah itu akan melantir banyak. Ya. Dalam takaran tertentu nanti akan dicabut. Namor kalau. Ya. Biasanya dilihat berat badannya berapa gitu ya namor kalau. Tensi darahnya seperti apa. Nanti darah yang diambil itu namor kelof disesuaikan dengan itu semuanya. Kayak berat badan 60. Yeah. Maka darah itu yang diambil yeah, 300 cc. Banyak ya 300 cc ya. Hampir satu gelas ini namor kelof. Tapi di situ namor kelof ikum. Banyak yang merasakan manfaatnya. Yeah. Meskipun kalau lihat pekerjaan Allah bergelut dengan darah. Yeah. Harifit entah makmum. Ya, tapi secara kenyataan di masyarakat para terapis tadi nam mulia, banyak masyarakat yang membutuhkannya. Nah, warakulau. Ya, yang punya kendala kolesterol itu di fasdu, insya Allah fi itnilan warakulau fikum teratasi. Ya, keluhan sementaranya. Kan ya, harifit entah makmum macam warakulau fikum. Sehingga bukan termasuk profesi yang rendahan untuk sekarang ini ya kali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mungkin untuk ya zaman ini terapis macam itu sangat dibutuhkan karena semakin banyak orang yang sakit ya, banyak penyakit yang muncul secara mendadak dan tidak ada sebelumnya. Itu bisa diterapi entah itu dengan bekam atau dengan fasdu atau dengan yang lainnya nawara kalau ngene itu ya qalibit rahmakum ya qalib mungkin kalau kita bisa kasih contoh ya nawara kalau buat profesi yang dianggap hina rendah nawara kalau seperti pemulung ya kelihatannya sotok nawara kalau tapi kalau dilihat duitnya nawara kalau kalah sampean ya sama pemulung. Wah pemulung itu enggak modal. Enggak modal. Ambil situ. Pokoknya dibuang-buang oleh masyarakat. Amaraqlaw diambil. Amaraqlaw fikum dijual. Duitnya Masya Allah. Ya. Ya khariwitin rahmaramukum. Bahkan mengalahkan sekali lagi pegawai negeri loh kalahan Amaraqlaw. Ya. Sama pemulung Amaraqlaw. Ya. Botol mengumpulkan gelas aqua itu saja gelas minuman itu nak amarakulawikum 1 kilo nak amarakulawikum ya yeah. Kadang dijual 15.000 yang sudah bersih tapi nak amarakulawikum 15.000 ya yeah. Padahal modal cuma ngambil dari apa sisa-sisa yang dibuang oleh manusia nak amarakulawikum Yeah. Ya kan difitnah. Tapi na'barakallahu fikum, mainstream masyarakat terkait profesi semacam itu apa? Enggak itu, enggak mulia gitu loh. Kalau misalnya di situ, mulia mana profesi pemulung sama pegawai negeri? Sepakat insyaallah sama masyarakat. Ya, pegawai negeri lebih mulia daripada pemulung, iya enggak? Iya. Tapi enggak menjamin pegawai negeri itu duitnya lebih banyak dari pemulung. Na'barakallahu fikum. Iya. Jadi pemulung lebih banyak duitnya daripada pegawai negeri. Ikhwati fi din rahimakumullah. Nah. Ikhwati fi din rahimakumullah. Nah. Makanya dalam bab ini ikhwati fi din rahimakumullah. Iya. Dan itu termasuk na'amaraqlafikum bentuk keluasan agama kita. Na'amaraqlafikum. Hal semacam itu tidak apa? Tidak dijadikan sebagai patokan. Bahkan tidak sebagai syarat. Iya. Kalau misalnya ada orang yang menikah. Oh. Ini anaknya pegawai negeri, nikah dengan anaknya pemulung misalnya na'barakallahu fikum ya. Wah, enggak sah. Kenapa? Enggak takafuk na'barakallahu fikum. Enggak sekufu. Enggak. Kan sama-sama bagus agamanya. Iya, yeah. Anaknya pegawai negeri juga bagus agamanya, akhlaknya bagus, anaknya pemulung juga agamanya bagus, ya akhlaknya bagus. Sudah enggak takafuk itu na'barakallahu fikum. Kan itu ya. Ya qalib intahmakum. Sehingga sampai na'barakallahu fikum dinyatakan enggak sah gara-gara enggak sekufu. Ini anaknya pemulung, ini anaknya pegawai negeri enggak. Atau seandainya anaknya menteri sekaligus na'barakallahu fikum. Ya. Nikah dengan anaknya pemulung na'barakallahu fikum. Ya. Ya qalib intahmakum. Ya, enggak sampai kemudian dianggap enggak sah. Wong ini anaknya menteri lah, ini anak pemulung kok na'barakallahu enggak. Kok sama-sama bagus agamanya na'barakallahu fikum. Ya kualifikasi rahmakumullah. Akhlaknya juga bagus. Nah, tak basah. Lanjut. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kualifikasi rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh wabarakatuh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa amrahumun nabiyu alaihi salatu wassalam. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أي يزوجه أو يتزوج منه أي من بناته. Maka Nabi عليه الصلاة والسلام merintahkan kepada Bani Bayyadhah untuk menikahkan Abu Hindin, menikahkan maulanya. Na'barakallahu fikum. Menikahkan anak-anak perempuan Abu Hindin nanti. Na'barakallahu fikum. Ya qul bi tahna wa rahmakum. Nah. Khalid bin Hakmah. Wa kana hajjaman, padahal dia adalah seorang hajjam. Seorang apa? Seorang tukang bekam. Khalid bin Hakmah. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, "Nam wal hajjam kama arafna sabiqan huwal ladzi yumarisu ya muhnatul hijama wa ya ma'rufah." Nah, warakallahu fikum. Dan hajjam, tukang bekam, nah warakallahu fikum, sebenarnya kita tahu, ya, orang tukang bekam ini, nah warakallahu fikum, orang yang bergelut dengan hijamah, dengan darah, nah warakallahu fikum. Dan itu ma'ruf, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, tapi sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dulu, memang betul-betul bergelut dengan darah, orang tukang bekam itu, nah, bahkan di-stop secara manual ya, na'barakallahu fikum, yang bisa memungkinkan seorang itu ya dalam melaksanakan, dalam melakukan na'barakallahu fikum upaya tersebut bisa menyebabkan darah itu masuk ke mulutnya. La'udzubillahi min dzalik. Ya qad bi'tmahum, makanya na'barakallahu fikum dianggap sebagai profesi yang tidak terhormat waktu itu. Na'barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, qualifikasi rahimakumullah. Fa fi hadzal hadis dalilun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka dalam hadis ini terdapat dalil ala jawazi inkahil hajjam boleh menikahkan, ingkah itu menikahkan, namarakallahu fikum, seorang yang berprofesi sebagai tukang bekam. Watazawwaj min banatihi, dan menikah dengan anaknya tukang bekam. Yeah. Gitu ya. Yeah. Jadi menikahkan tukang bekam dan menikah dengan anaknya tukang bekam. Ya, qadibit rahmatullah. Kata beliau, wa fihi, dan dalam hadis ini pula amarakum terdapat dalil ala dha'fil hadisil awal, akan lemahnya hadis yang pertama, yaitu hadisnya Ibnu Umar. Fi qoulihi illa ha'ihan aw hajjaman, pada ya ucapan illa ha'ihan, tukang tenun, nam dan tukang bekam. Kecuali tukang tenun dan tukang bekam itu enggak sekufu dengan Arab, gitulah na'arakallah. Al Arab itu ya akfa uba apa ba'dhum akfa ba'din, na'arakallah. Orang Arab itu na'arakallah fikum sekufu sebagian dengan sebagian yang lain. Naam. Wal maula akfa'u apa ba'dhum akfa'u ba'din. Demikian pula maula. Naam barakallahu fikum, itu sekufu sebagian dengan sebagian yang lain. Naam barakallahu illa hajja ha'ihan atau hajjaman kan. Khairibit rahmatakum. Ya, sekali lagi hadis ini ya dengan, kalau kita bandingkan dengan hadis ini, menunjukkan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya, khalifat Allah marhamakum. Nah, karena Nabi alaihissalatu wassalam amara bani Biyadah ayzawwiju hadar rasul wa kana hajjaman. Alasannya dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam merintahkan bani Biyadah untuk menikahkan orang tersebut padahal dia itu tukang bekam. Ya, khalifat Allah marhamakum. Dan tidak disebutkan nikahkan dia, ya harus nikah, amarakallahu fikum, manusia kan butuh nah nikah, tapi harus nikah dengan sama-sama tukang, enggak ada penjelasan seperti itu kan, itu ya ya kan diwit mbah. Nah, wal imam as-sunani rahimahullah ta'ala, berkata al imam as-sunani semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, fahuwa min adillati adami i'tibari kafa'atil ansab. Tanya lagi ya. Fahuwa min adillati adami i'tibari kafa'atil ansab. Maka hadis ini na'amurakulahu termasuk dalil tidak dianggapnya kafa'ah nasabiyah. Tidak dianggap. Yeah. Artinya na'amurakulahu, ini nasabnya bagus, ini nasabnya jelek. Kemudian terjadi pernikahan na'amurakulahu, tidak kemudian menjadikan pernikahan tersebut batal gara-gara itu. Paham ya? Tidak dianggap. Asal sama-sama baik, sama-sama bagus agamanya, sama-sama baik akhlaknya, khalas. Ini yang ningrat, ini yang melarat, sama. Enggak ada masalah. Ya, yang ningrat dan yang melarat sama. Namarakallahu dalam bab itu enggak jadi apa? Jadi apa? Jadi persyaratan terkait dengan apa? Keabsahan nikahnya. Paham ya? Paham itu paham. Waqad sahha, kata Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, waqad sahha anna bilalan nakaha halata binta Aufin, dan telah sahih bahwasanya Bilal, jadi Bilal adalah Bilal bin Rabah namarakallahu fi, yeah, maulahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yeah, bekas budak na'amarakallahu. Beliau menikahi Halah bintu Auf. Ya, menikah dengan Halah bintu Auf. Halah itu adalah ukhtu Abdurrahman bin Auf. Ya, yeah, saudaranya Abdurrahman bin Auf. Naam. Wa aqada Umar ibn al-Khattab, dan Umar ibn al-Khattab pernah menawarkan ya, yeah, ibnu tahu putrinya ya, yeah, Hafsah ala Salman al-Farisi, kepada Salman al-Farisi. Itu ketika na'amarakallahu fikum Hafsah ditinggal sama suaminya na'amarakallahu fikum, yang akhirnya janda na'amarakallahu fikum. Akhirnya beliau pun menawarkan kepada ya, Abu Bakar, Abu Bakar enggak mau. Kemudian kepada Utsman, Utsman enggak mau. Ya. Bahkan di dalam riwayat na'amarakallahu fikum beliau pun menawarkan kepada Salman al-Farisi. Betul, Salman tahu, kita tahu na'am. Beliau adalah termasuk maulah. Ya, bekas budak. Ya, khairibatun rahmatullah. Tadinya adalah budak yang dimiliki oleh seorang Yahudi di Madinah, barakallahu fikum, kemudian ditebus dengan 5 uqiyah emas. Ya, khairibatun rahmatullah. Yang sepadan dengan sebesar telur burung. Ya, 5 uqiyah emas. Kharibit nama sepadan dengan telur telur burung nama warakallahu. Pas perang Badar nama warakallahu fikum, ya, itu didapat oleh Rasulullah SAW dan digunakan untuk menebus Salman al Farisi, masya Allah. Kharibit rahmah rahmukum. Bekas budak nama warakallahu. Kalau seandainya nama warakallahu fikum kafa'ah nasabi ya, itu dianggap nama warakallahu fikum, ya nggak mungkin lah. Ya, Umar menawarkan putrinya, ya, kepada Salman al-Farisi. Yeah. Ya. Ya kada wit rahmatullah. Itu menunjukkan bahwasanya na'amarakallahu fikum terkait masalah ini. Ya, yeah. Kafa'ah nasabiyah itu nam as-sahih wa rumatabar. Tidak dianggap na'amar dan bukan termasuk syarat di dalam keabsahan pernikahan. Na'amarakallahu. Ya. Yeah. Jelas ya? Na'amarakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Afwan tolong ulang kembali macam-macam wala. Yang pertama wala ul halif. Nah, wala ul halif. Itu biasanya na'amarakallahu fikum. Ada yang orang yang lemah kedudukannya berafiliasi dengan apa? Dengan kabilah yang kuat. Atau baik secara kabilah atau secara pribadi. Yeah. Maka orang yang lemah, yang berafiliasi kepada yang kuat tadi, disebut maulah. Dengan wala' halif. Yang kedua, wala'ul islam. Nah, warakallahu fikum. Dan yang ketiga, wala'ul itaqoh. Nah, warakallahu fikum. Wala'ul itaqoh. Yeah. Wala' nah, warakallahu fikum. Disebabkan karena membebaskan budak. Nah, budak yang dibebaskan namanya maulah. Nah, yang ya, membebaskan namanya mu'tiq. Dan untuk yang terakhir ini, biasa yang dimutlakan ya, untuk bab wala. Ya, jadi bab wala, entah itu dalam masalah warisan, ya, itu wala apa? Wala litakoy. Jelas ya? Ya khairibit rahmah rahmatullah. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dikarenakan na'amarakallahu fikum, hadis berikutnya cukup panjang pembahasannya. Na'amarakallahu fikum, insyaAllah kita tunda penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Al-afu minkum, atas segala kesalahan-kesalahan yang ada pada kami. Na'amarakallahu fikum, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.